طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk dalam kitabul adzan, babul adzan, kitabus shalah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang pengertian, kemudian keutamaan adzan, kemudian hukum adzan, kemudian juga adab-adab dalam mengumandangkan azan, syarat-syarat azan. Dan azan ini disyariatkan itu pada tahun pertama Hijriah. Ada yang menyebutkan tahun kedua Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, selanjutnya kita lanjutkan ma yuqalu inda simail adzani wal iqamah. Apa yang diucapkan ketika kita mendengarkan azan dan iqamah. Jadi disunnahkan bagi siapa saja yang mendengarkan azan dan iqamah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Agar kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin secara umum, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengarkan azan, fa qulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini adalah dalil secara umum menunjukkan bahwa apa saja yang diucapkan oleh muadzin kita ucapkan, kecuali ada dalil yang menyatakan secara khusus. Nah, kalau ada dalil yang menyatakan secara khusus, baru kita mengucapkan dalil secara khusus itu. Selama tidak ada dalil yang menyatakan secara khusus, maka kita kembalikan ke aslinya, yaitu adalah apa? Lafaz itu kita ambil lafaz umum. Ya. Seperti misalnya apa? Lafaz takbir, kita ucapkan, kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ya kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jika imamnya muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jika muadzin mengucapkan hayyalas shalah dan hayyalal falah misalnya, maka apa? Ini baru ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa tidak kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, tapi ketika apa kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena ini adalah kalimat yang pas. Yang pas. Jadi kalau misalnya seorang muadzin mengatakan mari kita sholat, kok kita jawabnya mari kita sholat, itu tidak pas. Maka apa? Marilah kita menjalankan ibadah sholat, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Iya, kenapa? Karena tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saya bisa melangkahkan kaki pergi ke masjid, itu adalah berdasarkan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mengatakan iya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak, ini tidak akan terjadi. Maka ucapan yang pas untuk hayyalash shalah hayyalal falah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Dan dalil secara umum kita katakan kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya, ya kita ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Adalah apa misalnya, kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan adalah apa? Juga as-salatu khairu minan naum. Ada enggak dalil secara khusus mengatakan kalau as-salatu khairu minan naum kita mengucapkan yang lain? Tidak ada. Karena tidak ada, maka kembalikan ke secara umum hadis itu mengatakan faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, maka mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa apa? Ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kemudian kita mengucapkan akamahallahu adamaha, adalah hadza hadisun dhaif. Ini adalah hadisnya dhaif dan itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam menetapkan sebuah hukum. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya, di antara sunnah yang berikutnya adalah fa idza faragal muadzin minal adzan wal iqamah, apabila muadzin selesai dari azan dan iqamah, wa ajaba huwa sami dan telah dijawab oleh pendengar, maka apa? Qala ba'dal faragi ma yati fi al haditsaini. Maka termasuk sunnahkan setelah azan dan iqamah adalah berdoa. Apa doa yang diucapkan setelah selesai azan? Adalah doanya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Hanya sampai di situ. Adapun innaka la tukhliful mi'ad itu bukan tambahan yang seperti itu adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sampai di situ dan juga tidak boleh ditambahkan dengan apa? Dengan kan mengatakan Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadin al-wasilah wal fadila wa ba'su maqama mahmudan alladhi wa'ata. Terus dilanjutkan halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Ya kan? Bukan, karena hadis itu hanya sampai di situ. Hadis itu halat lahu syafaati, artinya siapa yang berdoa sesudah azan dia mengucapkan doa ini, maka apa kata Nabi SAW, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi hadis yang di bawah itu pada halaman 95 bagian bawah itu hanya sampai wa'atta, itu sudah titik. Jadi tidak ada lagi halat lahu syafaati yaumil qiyamah, karena itu keutamaan yang diberikan bagi mereka yang berdoa sesudah azan. Dan ini doa azan ini berlaku untuk siapa saja, yang mendengar, apakah itu muadzin atau yang mendengar atau laki-laki, perempuan, siapa saja, maka disunahkan untuk menjawab berdoa sesudah azan. Dan perlu ditambahkan bahwa berdoa sesudah azan itu tidak ada syariatnya mengangkat kedua tangan. Tidak ada. Jadi tidak ada syariatnya sesudah mengumandangkan azan muadzin mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kesambil mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena mengangkat kedua tangan ini ketika berdoa itu hanya khusus untuk doa masalah, bukan doa ibadah. Sementara doa sesudah azan itu adalah doa ibadah, maka tidak ada syariatnya mengangkat kedua tangan. Semuanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tidak ada syariatnya mengangkat tangan. Mau doa masuk masjid, keluar masjid, makan, sesudah makan, naik kendaraan, turun, masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, ya kan? Itu semuanya adalah apa? Tidak ada syariatnya mengangkat tangan dalam berdoa. Kenapa? Karena kita memperbanyak doa ketika azan dan iqamah. Jadi ini termasuk doa, kemudian juga di salah satu faedah bahwa kita memperbanyak doa sesudah azan dan antara azan dan iqamah, karena doa itu adalah mustajabah. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Bahwa doa itu tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Baik, yang berikutnya adalah ma yustahabu lil muadzin, apa saja yang disunahkan bagi muadzin. Disunahkan bagi muadzin ayat tasifa bisifatil atiyah. Jadi ini yang disunahkan bagi muadzin, yang pertama adalah ayyab taghiya bi adzanihi wajhallahi. Diharapkan dengan azannya itu, artinya mengharapkan dengan azan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhudhu alaihi ajra. Maka tidak boleh seorang muadzin yaitu mengambil upah dari azannya. Di sini para ulama menyatakan tidak boleh mengambil upah dari azan, itu adalah menetapkan harga. Menetapkan harga, saya mau jadi muadzin kalau bayaran saya sekian-sekian. Maka itu yang tidak boleh. Itu adalah yang haram. Ini adalah termasuk harta-harta yang tidak barokah. Adapun jika dia muadzin kemudian dibayar, artinya dia tidak menetapkan harga tapi dia disodorkan, ini sekian kamu mau enggak? Ya kan? Dijadikan dia muadzin tetap kemudian dapat gaji bulanan. Nah, maka para ulama menyatakan bahwa itu adalah buli. Yang tidak boleh itu adalah seorang muadzin yang menetapkan harga. Kenapa? Karena yang disyariatkan bagi muadzin itu adalah mengharapkan dari azan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadatsaini. Disunahkan bagi seorang muadzin itu adalah suci dari dua hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan dia mandi. Maka disunahkan bagi seorang muadzin adalah tahara. Ini bagi muadzin. Kita katakan adalah termasuk yang sunnah. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sunnah di sini adalah sunnah mustahab. Artinya kalau seorang muadzin tidak dalam kondisi tahara, tidak hadas kecil dan tidak hadas besar, maka itu sah azannya. Itu adalah sah azannya. Adapun muadzin itu tidak mendapatkan karena dia meninggalkan maka tidak ada dosa bagi dia. Tapi kalau dia berwudu maka dia akan mendapatkan pahala. Maka ini disunnahkan bagi muadzin. Demikian juga disunnahkan bagi muadzin adalah yakuna qa'iman. Hendaknya dia berdiri. Sunnahnya adalah berdiri ketika dia mengumandangkan azan. Boleh sambil tidur, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, sambil tengkurap. Kemudian dia mengumandangkan azan, ya kan? Azan di kamar, dalam kondisi dia di kasur, kan siapa yang tahu, ya kan? Itu boleh apa tidak boleh, cuma bukan adab. Kita katakan itu bukan adab. Kenapa? Karena adabnya seorang muadzin itu adalah hendaknya berdiri. Kenapa berdiri? Karena posisi berdiri dengan posisi tidur, ketika mengeluarkan suara itu adalah jauh lebih keras suara itu ketika posisinya berdiri. Karena posisi berdiri itu suara itu bisa lepas. Tapi kalau posisinya sambil tidur itu suaranya ada yang menekan. Jadi tidak bisa lepas suaranya, sehingga kita katakan adalah sunnahnya adalah berdiri ketika mengumandangkan azan. Demikian juga seorang muadzin disunnahkan adalah mustaqbilal qiblah. Adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Adalah menghadap ke arah kiblat. Tapi ini bukan syarat. Jadi menghadap arah kiblat adalah sunnah. Boleh seorang muadzin itu mengumandangkan azan itu menghadap ke arah mana saja itu boleh. Nah, kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para muadzin itu adalah pergi ke pasar. Salat Jumat kan hari Jumat. Nah, mereka azannya di mana? Di pasar. Azan di pasar. Dan ini kita katakan tidak sunnahnya adalah menghadap ke arah kiblat. Demikian juga Bilal ketika mengumandangkan azan adalah lari ke menara. Menara, kemudian dia berputar. Berputar artinya menunjukkan bahwa suara itu adalah di empat arah. Jadi dia mengumandang ke sana, arah barat, kemudian timur, selatan, utara, ya kan? Nah, supaya apa suaranya? Kenapa? Karena belum ada mic. Dulu kan belum ada pengeras suara. Maka dengan adanya mic sekarang orang sudah menghadap arah kiblat, suaranya itu sudah terdengar di seluruh penjuru arah. Ini sunnahnya adalah yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Bahkan Ibnul Munzir mengatakan bahwa ini adalah ijma. Ibnul Munzir mengatakan al-ijma ala annal qiyama fil adhani minas sunnah. Jadi ijma para ulama bahwasanya berdiri ketika mengumandangkan azan adalah termasuk sunnah, liannahu ablagu fis sima. Karena posisinya berdiri itu adalah lebih sampai suara itu ke para pendengar. suara itu lebih sampai kepada para pendengar. Coba kalau orang yang azannya duduk dengan berdiri, tentunya adalah apa? Berdiri lebih sampai. Kenapa? Karena yang di belakang itu bisa mendengar. Itu kalau tidak ada pengeras suara misalnya. Maka demikian juga dalam, bukan hanya azan, seorang penceramah pun juga demikian, khotib pun juga demikian. Maka apa disunahkan seorang khotib atau siapa saja yang ceramah itu lebih tinggi daripada yang mendengar. Kenapa? Karena lebih tinggi itu suaranya dia bisa mengukur. Bisa mengukur suaranya itu sampai di mana. Ya kan? Ya. Misalnya dia hanya punya 2 shaf, tapi suaranya dia kencengkan sampai 10 shaf. Nah, itu kan tidak pas. Jadi hanya bisa mengukur. Dia bisa mengukur suaranya. Jadi kalau misalnya apa namanya dengan adanya pengeras suara, coba kalau tidak ada pengeras suara, mungkin suara saya akan lebih kencang, iya kan, ke sana. Tapi karena ada pengeras suara, jadi bisa suara itu sampai di apa namanya, maka sunnahnya adalah posisinya adalah lebih di atas. Maka kenapa sunnahnya khotib di atas mimbar? Itu sudah dia sudah bisa melihat suaranya itu sejauh mana, sampai kemana suara itu terdengar, dan dia bisa melihat dari sudut masjid. Oh, di sana suara saya tidak terdengar. Kenapa tidak terdengar? Karena di sana masih ngobrol, di sana masih apa namanya. Dengan adanya dia bisa mengeraskan suara, dia bisa tahu bahwa oh suaranya itu sampai kepada para pendengar. Kemudian sunnah yang berikutnya bagi seorang muadzin adalah ayal tafita birasihi wa unukihi yaminan inda qaulihi hayyal shalah wa shimalan inda qaulihi hayyal falah. Ayal tafit adalah menoleh dengan kepalanya dan lehernya yaminan ke sebelah kanan ketika dia mengucapkan hayyalas shalah. Jadi hayyalas shalah itu adalah ke kanan. Jadi dua kali hayyalas shalah ya dua kali juga ke kanan. Jadi ketika dia mengucapkan hayyalas shalah itu adalah apa? Hayyalas shalah ke kanan itu adalah dua kali. Hayyalas shalah ke kanan. Jadi tidak hayyalas shalah ke kanan, hayyalas shalah yang kedua ke kiri tidak. Adalah hayyalas shalah dua-duanya adalah ke kanan. Dan wasimalan inda qaulihi hayyalal falah. Dan menoleh ke sebelah kiri ketika dia mengucapkan hayyalal falah. Nah, hayyalal falah tentunya hayyalal falah dua kali adalah menoleh sebelah kiri. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW dari Abi Juhaifa, annahu ra bilalan yu'adzin, bahwasanya beliau pernah melihat Bilal mengumandangkan azan. Qala faja'altu atatabbau fahu hahuna wa hahuna bil adhan. Kemudian saya mengiringi mulutnya di sana dan di sini ketika dia mengumandangkan azan. Artinya apa? Bilal ketika mengumandangkan azan itu adalah apa? Menoleh kepala dan lehernya itu ke sebelah kanan ketika dia mengucapkan hayyalas shalah dan ke kiri ketika dia mengucapkan hayyalal falah. Kemudian sunnah yang berikutnya bagi seorang muadzin adalah ayyudkhila isba'aihi fi udhunaihi. Adalah memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinganya. Jadi ketika mengumandangkan azan adalah apa? Ini jari telunjuk itu dimasukkan ke dalam kedua lubang telinga. Apa fungsinya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga? Itu dia akan mendengar suaranya itu kecil. Yang muadzin ini kan mendengar suaranya itu kecil. Karena dia merasa kok suaranya kecil, dia akan berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin, itu supaya apa? Suaranya terdengar, iya kan? Coba kalau tutup kedua lubang telinga, iya kan? Antum teriak, kira-kira apa namanya? Masih kecil, iya kan? Dia akan lebih keras lagi. Nah, itu adalah apa? Fungsi, kenapa? Karena ketika dia menutup lubang kedua lubang telinga, dia akan mengumandangkan azan itu sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Ini adalah apa? Maka disunahkan supaya memasukkan. Jadi bukan menutup. Beda kalau coba jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga dengan kita menutup telinga. Itu masih apa namanya suara itu masih. Tapi kalau dimasukkan ini suaranya lebih keras. Sebagaimana hadis dari Abi Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadur. Wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi. Dan kedua jari telunjuknya itu adalah di lubang telinganya. Kemudian yang keenam, sunnahnya bagi seorang muadzin adalah yarfa'a sautahu bin nida. dia keraskan suaranya dengan suara azan. Jadi mengeraskan suara azannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka apa? Semakin keras suaranya, maka apa? Nanti siapapun dari situ yang mendengar, manusia, jin, hewan, apa saja, itu nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya terdengar suara kita terdengar misalnya 100 meter, 200 meter masih terdengar suara kita, maka apa? Sepanjang itu yang mendengar siapa saja, itu nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Oh ya, ini adalah muadzin yang dulu mengumandangkan. Dia akan menjadi saksi, betul dia adalah seorang muadzin. Dan ini sebenarnya juga dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa muadzin itu adalah lebih utama daripada imam. Jadi ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa muadzin itu lebih utama daripada imam. Kenapa? Karena muadzin itu sejauh mana suaranya terdengar, di situ dia dapat pahala. Kalau imam itu dapat pahala hanya sebatas apa? Jamaah yang hadir. Ya enggak? Jadi kalau jamaah yang hadir cuma 10, ya imamnya dapat pahala 10. Artinya 10 orang itu. Tapi kalau muadzin yang mendengar suaranya utara, timur, selatan, barat, 500 orang yang mendengar, maka 500 orang itu dapat pahala. Ya kan? Ini muadzin. Kemudian juga yang kedua, bahwa muadzin ada dalil secara khusus bahwa dia akan apa? Misalnya apa? Lehernya paling panjang pada hari kiamat. Ada enggak seorang imam keutamanya disebutkan di dalam hadis bahwa seorang imam keutamanya adalah begini-begini? Tidak ada. Dia hanya ada, yang ada keutamanya adalah muadzin. Maka muadzin itu dianggap lebih tinggi, lebih utama daripada imam. Demikian juga muadzin, setiap azan yang dikumandangkan itu dapat pahala 60. Iqamah yang dia kumandangkan dapat pahala 30. Imam, ada enggak pahala? Bacaan ini kalau dia mengucapkan ini dapat pahala sekian? Tidak ada. Jadi ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwa muadzin itu adalah apa? Lebih utama daripada imam. Demikian juga bahwasanya apa namanya? Karena muadzin ini yang menetapkan waktu sholat. Yang menetapkan waktu sholat adalah muadzin. Yang menetapkan tegaknya sholat itu adalah imam. Jadi imam yang berhak untuk menyatakan tegaknya sholat. Tapi muadzin itu tidak boleh menetapkan sholat. Tidak boleh. Dia hanya boleh menetapkan waktu sholat. Bahwa ini sekarang sudah masuk waktu sholat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ada enggak jarak waktu antara azan dengan iqamah? Ya, kita katakan tidak ada. Tidak ada ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa jarak antara azan dan iqamah. Itu tidak ada. Kalau kita lihat di masyarakat, pada umumnya yang memakai jam elektrik, maka kita lihat bahwa dikasih waktu 10 menit, iya kan? Begitu selesai azan sudah 10 menit berjalan. Nah, ini kita katakan tidak ada. Yang memang adalah apa? Sunnahnya itu adalah memberi jarak. Memberi jarak, seorang itu bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat, minimal 2. Jadi itu saja jaraknya antara azan dengan iqamah adalah orang itu bisa mengerjakan sholat 2 rakaat. Misalnya di antara duhur dengan azan dengan iqamah pada sholat duhur, itu berilah kesempatan seorang itu bisa menjalankan. Mungkin dia tahiyatul masjid, mungkin dia sunnah qobliyah, rawatib, qobliyah, atau mungkin dia syukurul wudu. Minimal itu 2 rakaat. Minimal adalah 2 rakaat. Demikian juga sholat asar. Sholat asar juga adalah minimal 2 rakaat. Walaupun boleh, begitu selesai azan langsung iqamah itu boleh. Tapi sunnahnya adalah memberi jarak supaya seorang itu bisa menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebagaimana disebutkan wayam bagi al-faslu bainal adzani wal iqamah. Selayaknya ada pemisah antara azan dan iqamah biwaktin yattasi'u litahawwulish shalah. Dikasih kesempatan waktu yang longgar supaya orang itu siap untuk melakukan sholat, wudu, riha, dan bisa apa namanya mempersiapkan diri untuk dia menghadiri sholat berjamaah. Lianal adzan innama syuriya lihadza. Kenapa? Karena adzan itu kan disyariatkan untuk ini. Untuk seorang itu adalah apa? Supaya ada selesai adzan, seorang itu bisa menjalankan ibadah sholat nafilah. Seandainya tidak ada adzan, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya adzan seandainya tidak ada sholat. Jadi seandainya misalnya tidak ada orang begitu selesai adzan dan langsung iqamah, kemudian tidak ada sholat, maka adanya sholat ini kan disyariatkan di situ ada adzan, adanya iqamah, jadi dikasih kesempatan. Seandainya tidak, ya tidak ada faedahnya sholat, artinya tidak ada faedahnya disyariatkan adzan dengan adanya sholat ini. Artinya tidak ada batasan, mau 10 menit, 5 menit, atau 3 menit, atau 1 jam itu juga boleh. Ya kan? Apa ada 1 jam? Ya bisa ada, ya kan? Saya pernah sholat nunggu 1 jam di Kerapia, di pondok pesantren Kerapia, mahasiswa. Itu di Kerapia ya, pondok pesantren mahasiswanya di Kerapia. Kenapa? Karena Pak Kiainya nunggu Pak Kiai. Dan kalau Pak Kiai kan gak ada yang berani gantikan. Hatta ustadznya gak berani. Gak ada yang berani jadi imam. Nunggu Pak Kiainya keluar. Pak Kiainya keluar baru iqamah. Pak Kiainya belum keluar ya enggak. Padahal Pak Kiainya keluar. Saya nunggu 12:30 sampai 12:30. Baru sholat duhur. Kita baru sholat duhur 12:30. Ya memang kita katakan adalah apa? Karena nunggu Pak Kiai boleh. Boleh aja kan. Iya kan. Jadi kenapa? Karena haknya sholat itu adalah haknya imam. Kemudian diantara adab yang lain, adab yang ketika dalam azan, adab yang harus kita perhatikan adalah dilarang kita keluar ketika azan itu sudah dikumandangkan. Tidak boleh kita keluar dari masjid kalau azan itu sudah dikumandangkan kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Tidak boleh apa namanya, atau pengen bermain-main juga tidak boleh. Ya sudah, begitu sudah kita masuk masjid, terdengar azan, ya sudah. Sholat atau kita memperbanyak ibadah. Tidak kemudian apa? Keluar dari masjid. Tanpa ada alasan. Kecuali memang ada uzur. Misalnya pengen ke kamar mandi. Pengen apa namanya, ada tamu yang harus dia temui. Ya kan? Dipanggil. Ya itu boleh. Tapi kalau tidak ada. Tidak ada maka tidak boleh. Dia pengen keluar. Jadi begitu sudah terdengar, sudah azan. Kemudian dia keluar dari masjid, maka itu tidak boleh. Nah, sebagaimana ada kisah yang disebutkan di sini Abu Hurairah, itu adalah apa? Mengatakan bahwa dia telah berdosa dengan bermaksiat dengan Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil an Abi Sa'qal, kunna qu'udan fil masjid ma Abi Hurairah. Dulu kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa adzana al muadzin. Kemudian muadzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Kemudian ada seorang, dia keluar dari masjid, berjalan. Jadi berjalan keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Abu Hurairah melihat orang itu sampai keluar. Jadi hanya mengikuti dengan pandangan. Hatta kharaja minal masjid. Sampai seorang ini keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, amma hadza, adapun orang itu, faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah berdosa, bermaksiat kepada Abul Qasim. Ini adalah apa namanya, termasuk adab. Jadi kalau kita sudah mendengarkan azan, ya sudah, jangan keluar dari masjid kecuali ada uzur. Saya pengen keluar dari masjid karena pengen ngobrol di belakang, itu enggak boleh. Ya kan? Hanya pengen nemui ngobrol itu enggak boleh. Padahal dia sudah masuk masjid, kemudian dia keluar lagi dari masjid, hanya pengen lihat sandalnya masih ada enggak. Itu ya kita katakan itu enggak boleh, ya kan? Itu bukan uzur. Nah, itu bukan uzur kecuali kalau mengatakan yang taruh sandal sini akan digusur semuanya. Yo, dia lari keluar, diambil sandalnya jangan sampai digusur. Atau misalnya hujan deras. hujan deras, kemudian atau misalnya kalau lewat di masjid itu banjir itu lewat, jangan-jangan nanti sandalnya kintir, iya kan, diambil, itu boleh, iya kan, karena memang ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur maka tidak boleh dia keluar dari masjid. Kemudian adab yang berikutnya, apakah ada azan dan iqamah bagi mereka yang luput darinya? Yang luput, maksudnya luput di sini adalah apa? Orang yang misalnya kesiangan. Nah, misalnya kesiangan. Kesiangan jamaah. Jamaah kesiangan, iya kan? Jadi misalnya Nabi SAW dan para sahabat itu, Nabi SAW kurang lebih ada 11 orang. Nabi SAW sedang mencari air. Kecapean malam hari, kemudian Nabi SAW berkata 11 orang ini, diantaranya di situ ada Bilal. Rasulullah tanya, siapa diantara kalian yang meronda malam ini? Kata Bilal, saya Rasulullah. Ya sudah, Bilal yang ronda. Kemudian Nabi SAW tidur dan para sahabat yang lain tidur. Tapi baru berapa tidur sebentar, Bilal juga tidak kuat, ketiduran. Bangun-bangun itu adalah apa? Matahari sudah nempel di pipi Nabi SAW. Begitu matahari nempel di pipi Nabi SAW, Rasulullah bangun. Rasulullah tanya, aina Bilal, Bilal, dipanggil Bilal. Bilal langsung kaget bangun. Ya Rasulullah, saya juga kesiangan, saya juga kecapean, dia ketiduran. Nah, sudah, Rasulullah hanya tidak marah dan beliau tersenyum, ya sudah. Beliau berwudu, kemudian apa? Kumandangkan azan wahai Bilal. Padahal Bilal mengumandangkan azan adalah apa? Berarti matahari sudah meninggi, artinya sudah habis waktu subuh, iya kan? Dan ini termasuk adalah sunnah. Termasuk disunnahkan adalah mengumandangkan azan dan iqamah bagi mereka yang luput darinya. Nah, walaupun itu kita katakan adalah kalau berjamaah, ya kita katakan sunnahnya walaupun itu berjamaah, walaupun itu adalah seorang diri. Jadi kalau misalnya bangunnya jam 7, ya sudah, tetap azan dan iqamah sunnahnya. Karena azan dan iqamah adalah sunnah bagi kita katakan adalah apa? Termasuk orang yang sendirian. Termasuk orang yang sholat sendirian. Kalau misalnya yang luput, bagaimana kalau misalnya yang luput itu sholat kalau 1? Lah kalau yang luput sholat itu 4. Ya kan? Luput sholat itu 4. Karena 4 ini, karena itu memang kesengajaan. Ketika perang Khandaq. Artinya ketika perang Khandaq dan itu belum turun syariatnya sholat dalam kondisi perang. Belum ada syariatnya sholat dalam kondisi perang. Maka apa? Ketika perang Khandaq, Nabi SAW luput darinya 4 sholat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kenapa? Karena Khandaq itu sudah dijaga dan Nabi SAW sudah menjaga. Dan musuh itu tidak pernah menyerang. Nah, Rasulullah hanya menunggu, karena Rasulullah tidak pernah menyerang duluan. Nah, Rasulullah hanya menunggu sampai sholat duhur. Begitu berakhir waktu sholat duhur, Nabi SAW belum sholat duhur. Kemudian sampai sholat asar, mau habis, menjelang maghrib, juga Nabi SAW belum sholat asar. Sampai maghrib pun juga menjelang isya, Nabi SAW belum sholat maghrib. Kemudian sampai akhir malam, sudah malam, artinya sudah jam 10-an. Jadi di akhir sepertiga malam yang pertama, Nabi SAW baru sholat. Dari sholat dengan satu azan, jadi Bilal suruh mengumandangkan azan, kemudian iqamah setiap kali mau sholat. Ini kalau yang luput darinya beberapa sholat, maka apa? Cukup satu azan dengan iqamah setiap kali mau sholat. Misalnya begini, kita sedang safar, kemudian pengen menjama antara duhur dengan asar, maka ya sudah satu azan tapi dua iqamah, iya kan? Satu azan dua iqamah, jadi azan dan iqamah untuk sholat duhur, kemudian iqamah lagi untuk sholat asar. Itu adalah termasuk yang sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, jadi ketika hadis dari Abdullah bin Mas'ud qal innal musyrikin asagalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin yaumal khandaq. Orang-orang musyrik pernah melalaikan Rasulullah sallallahu dari 4 salat pada perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun berapa? Tahun berapa perang Khandaq? Tahun kelima Hijriah. Perang Khandaq atau disebut juga dengan perang nama lain dari perang Khandaq, perang Ahzab. Namanya perang Ahzab, Yaumul Ahzab atau Yaumul Khandaq. Karena Khandaq ini namanya parit. Khandaq kenapa? Karena ketika perang Khandaq dibuat parit. Sepanjang 20 km. 20 km membentang dari timur ke barat. Kemudian lebarnya sungai, lebarnya Khandaq berapa lebarnya? 7 meter kurang lebih. Kedalamannya 5 meter. Itu kedalamannya 5 meter, lebarnya 7 meter, panjangnya sekitar 20-an kilo. Membentang dari timur ke barat. Itu Khandaq. Dikerjakan dalam waktu seminggu. Kenapa? Karena perang Ahzab itu, kenapa ini kan namanya perang Khandaq. Kenapa? Karena beliau membuat Khandaq, ya kan? Kenapa dinamakan perang Ahzab? Ahzab itu kan jama dari Hizb. Ya kan? Kenapa? Karena seluruh kabilah Arab itu berkumpul untuk memerangi Nabi SAW. Ya kan? Seluruh kabilah Arab. Kenapa? Karena kalau orang-orang kafir Quraisy kan pengennya apa namanya, kalau membunuh Rasulullah kan nanti masuk keluarganya sendiri. Karena Rasulullah kan dari keturunan Quraisy. Artinya apa? Abu Lahab, Abu Jahal yang pengen membunuh Nabi SAW itu tidak apa namanya. Wah, nanti kalau yang membunuh Muhammad itu hanya dari kabilah Quraisy, itu kan nanti dicaci maki oleh kabilah yang lain. Akhirnya seluruh kabilah Arab dikumpulkan musyawarah pengen membunuh Muhammad. Sebab kalau satu kabilah yang membunuh, semuanya sudah sepakat, kan tidak ada yang protes. Siapa yang mau protes? Siapa yang mau menentang? Iya kan? Itu adalah dinamakan perang Ahzab. Dan di sini apa? Nabi SAW terlalaikan dari 4 salat. Sehingga hatta dzahaba minal laili, sampai berlalu malam, masya Allah yang dikehendaki oleh Allah, amara bilalan fa azan. Maka beliau Nabi SAW memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan azan. Tsumma aqama fa shalla. Kemudian iqamah salat duhur, summa aqamah fa shalal asar, kemudian iqamah untuk salat asar, kemudian iqamah untuk salat maghrib, kemudian iqamah untuk salat isya. Ini kalau waktu salat isya itu masih longgar. Artinya dia bisa mengerjakan salat duhur, asar, maghrib, isya itu masih longgar, masih bisa mengerjakan semuanya. Tapi kalau misalnya waktu isyanya itu mepet misalnya kan mepet karena waktu isya itu berakhir sampai jam berapa? Pertengahan malam, iya kan? Waktu isya adalah berakhir pertengahan malam. Kalau misalnya jam 11 malam. Kalau jam 11 malam dia kerjakan salat 4 salat, kira-kira setengah 12 bisa enggak selesai? Hah? Bisa enggak selesai? Kan tidak, iya kan? Artinya apa namanya? Kecil kemungkinan, iya kan? Maka apa? Kalau waktunya mepet, maka sudah kerjakan sholat isya, setelah itu baru sholat duhur, asar, maghrib. Walaupun nanti sholat maghribnya atau sholat asarnya itu sudah habis waktu isya. Dan ini dalil yang menunjukkan kepada kita, sebenarnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa mengkodok sholat itu adalah harus tertib. Mengkodok sholat itu harus tertib. Tidak boleh apa? Mendahulukan sholat yang hadir, yang ada pada saat itu, kemudian kita baru mengerjakan yang sudah habis waktunya. Misalnya, kita belum sholat duhur. Kita tiba di masjid sholat asar. Apakah niat kita sholat asar dulu, nanti baru setelah itu sholat duhur? Maka para ulama menyatakan tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Kok dia sholat asar dulu padahal dia belum sholat duhur? Namanya sholat itu harus tertib. Ya sudah, dia niatnya sholat duhur dulu, ya kan, bersama jamaah, walaupun imamnya niatnya sholat asar, dia niatnya sholat duhur. Setelah sholat duhur baru kemudian dia kerjakan sholat asar. Kenapa? Karena sholat itu harus tertib. Kalau antum masuk, antum belum sholat maghrib, antum belum sholat maghrib, terus masuk waktu isya, apa yang antum harus kerjakan? Padahal ini iqamah sholat isya. Allahu Akbar, antum berada di masjid. Kalau antum sudah berada di masjid kan tidak boleh keluar, tidak boleh kabur. Sudah saya tapi ingin cari di masjid yang lain. Ya kan? Itu enggak boleh. Enggak boleh antum kabur, ya kan? Oh, saya kan musafir. Saya tidak mau ikut salat berjamaah di sini. Kalau saya ikut salat berjamaah kan tidak boleh. Apa namanya? Tidak boleh dia kabur dari masjid. Kalau sudah iqamah, dia sudah masuk masjid, maka tidak boleh dia meninggalkan masjid. Kenapa? Karena itu adalah telah bermaksiat kepada Abul Qasim sebagaimana hadis yang sebelumnya. Itu tidak boleh. Maka apa? Ya sudah. Dia masuk. Tapi bagaimana caranya? Padahal dia belum sholat maghrib. Hah? Gimana caranya? Kalau kita sholat isya kan empat ini. Hah? Sholat tiga rakaat kita salam. Habis itu melanjutkan ya. Nah, nanti jamaah yang lain ini sholat apa ini ya? Saya pernah kejadian. Kejadian begini. Karena kita rombongan ya. Saya sama santri-santri bimbas. Kita anak kelas 3 kan biasanya akhir setiap kelas 3 itu ada kebetulan acaranya tahun ini ya 2015 bulan Mei kalau enggak salah kita ke Bali Lombok. Kita pergi ke Bali Lombok. Tiba di Bali dari Lombok ini, kita dari Lombok naik bis Bali. Di Bali itu sampai di Pantai Sanur itu maghrib. Sudah lewat. Maghrib sudah lewat. Kemudian ada masjid. Kita sholat di Masjid Jami. Ada Masjid Jami. Kita sholat di Masjid Jami. Dan itu apa? Adzan Isya. Kita belum sholat maghrib. Adzan Isya. Maka saya katakan kepada seluruh santri. Jadi ada sekitar 80-an. Sudah masing-masing sholat maghrib. Kenapa? Karena antara azan dengan iqamah ada tenggang waktu. Maka semuanya sholat maghrib sendiri-sendiri, ya kan? Sendiri-sendiri, nggak usah berjamaah, sholat maghrib sendiri-sendiri, ya kan? Dan orang tidak akan pernah memperhatikan dia sholat maghrib apa sholat, kok sholatnya tiga rakaat kan tidak, ya kan? Kenapa? Karena antara azan dengan iqamah. Jadi sudah masing-masing santri rombongan ya semuanya bukan apa. Berbarengan tapi sholatnya sendiri-sendiri. Itu adalah apa? Sholat sendiri-sendiri. Saya katakan sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sholat berjamaah nanti khawatir akan jadi fitnah. Maka apa? Sudah kita sholat sendiri-sendiri, sholat maghrib. Begitu sudah selesai sholat semuanya, iqamah sholat isya. Kita gabung sholat isya. Sudah. Ya kan? Itu yang kita kerjakan. Nah kalau kita misalnya sudah sholat, sedang sholat isya, kita belum maghrib. Apa yang kita lakukan? Maka kalau memilih kan ada beberapa opsi, ya kan? Opsi yang pertama tadi rakaat yang ketiga dia salam duluan, ya enggak? Kan opsi pertama kan? Nah, dia ikut sholat isya tapi dia niatnya makmum ini niatnya sholat maghrib, kan tidak boleh niatnya sholat isya, ya kan? Dia niatnya sholat maghrib tapi gimana caranya? Padahal imamnya empat. Maka apa? Opsi yang pertama rakaat yang ketiga dia tahiyat. Tahiyat, dia duduk, kemudian assalamualaikum, dia kejar rakaat yang keempatnya dari imam. Paham ya? Dia kejar. Karena rakaat yang keempat berarti dia rakaat yang pertama untuk sholat isya. Iya kan? Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah dia duduk, rakaat yang ketiga dia duduk. Dia tidak berdiri. Imamnya berdiri rakaat yang keempat, dia tetap duduk. Ketika imamnya duduk tahiyat akhir, iya kan, rakaat yang keempat, makmum kan dia masih rakaat yang ketiga masih duduk. Ketika imamnya salam, dia ikut salam bareng bersama imam. Ini opsi kedua. Opsi ketiga, apa namanya? Dia masuk ke rakaat yang ketiga. Dia di belakang, ya misal kamar mandi, wudu, iya kan? Dibuat lama sedikit ya kan? Dibuat jamaah tidak pernah perhatian ya kan? Jadi sudah di belakang berwudu, kamar mandi atau apa ya sudah. Dia ketika imamnya sudah tahiyat awal, tahiyat, berdiri rakaat yang ketiga, ya kan? Baru dia masuk, Allahu Akbar, rakaat yang ketiga. Ketika imamnya sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia akan menambah, nambahnya satu rakaat, nambah satu rakaat, kemudian salam. Habis itu nanti sholat isya berjamaah dengan yang lain. Ini opsi yang ketiga. Ya kan? Kira-kira semuanya madarat atau tidak ini? Semuanya madarat atau tidak? Madarat atau tidak ini? Semuanya madarat. Ya kan? Semuanya adalah bermasalah. Tiganya ini bermasalah. Cuma dalam kaidah fikih mengatakan apa? Apabila ada dua madarat, ada dua madarat, maka ambil yang paling ringan madaratnya. Kira-kira dari tiga opsi ini, mana madarat yang paling ringan? Yang nomor tiga? Hah? Berlama-lama, ya kan? Nunggu sampai rakaat yang ketiga. Itu madaratnya lebih kecil. Kenapa? Karena begitu jamaah sudah salam, assalamualaikum, salamah, ini kan menambah. Dia mau nambah satu, dua, kan gak pernah diperhatiin. Kok nambahnya cuma satu? Kan gak ada. Ya kan? Kan tidak pernah diperhatiin, ini kok ini ya, ya kan. Tapi kalau yang tadi yang pertama dan kedua, oh ini kok sudah salam duluan, ini yang jamaahnya ini kok sudah salam, ya kan, ya makmumnya jamaahnya berdiri rakaat yang keempat, ya ini sudah salam, kemudian melanjutkan rakaat ini sholat apa ini, ya kan? Sampai jadi ini kita katakan itu madarat, tapi madarat yang lebih ringan adalah mengambil opsi yang ketiga. Walaupun sama-sama punya madarat. Maka sholat sholat itu tetap harus tertib. Itu kita mengerjakan sholat isya baru kemudian sholat maghrib, sholat asar baru kemudian sholat duhur, itu nggak boleh. Ini adalah termasuk apakah sah sholatnya atau tidak. Maka para ulama masih berselisih. Ada yang mengatakan itu tidak sah, harus diulangi, harus diulang. Kenapa? Karena mengkodok sholat itu adalah harus dalam kondisi tertib. Dalilnya adalah hadis ini. Apakah Nabi SAW itu sholat? Itu kan zahaba amatul lail. Malam itu kan sudah berlalu, waktu isya. Apakah Nabi SAW sholat isya dulu, baru kemudian maghrib, baru kemudian sholat asar, baru duhur? Tidak. Nabi SAW tetap apa? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Kecuali kalau apa? Kalau sholat isya itu mepet. Contoh begini. Kita belum sholat maghrib. Kita tiba di tujuan. Misalnya musafir ya. Dia musafir. Berangkat jam 5 sore. Kan dia belum sholat maghrib. Tiba di tujuan. Misalnya tiba di tujuan. Itu pukul 11 malam. Dengan anggapan bahwa berakhirnya waktu sholat isya jam 11:30. Misalnya ya. Berakhirnya waktu sholat isya itu adalah 11:30. Kita tiba jam 11. Itu kan harus misalnya masih kamar mandi, masih ini, ya kan. Kalau dia kerjakan sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat isya, berarti sholat isya itu dikerjakan sudah habis waktu isya. Kan gitu ya kan. Kalau dia tertib, maka apa? Maka para ulama menyatakan sudah. Dia sholat isya dulu, baru kemudian setelah itu sholat maghrib. Berarti yang luput cuma berapa? Cuma satu. Logikanya kan cuma satu. Kenapa? Kenapa? Karena yang dia sholat isya masih waktu isya. Iya kan? Dia sholat isya masih waktu isya. Dia sholat maghrib, kan sudah habis waktunya memang maghrib. Iya kan? Ya sudah. Berarti yang luput cuma berapa? Satu. Tapi kalau dia sholat maghrib dulu, dia sholat maghrib, begitu selesai sholat maghrib, habis juga waktu isya. Iya kan? Berarti apa? Ada berapa yang luput di sholat ini? Dua. Karena sholat maghrib itu dikerjakan waktu isya, iya kan? Sholat isyanya dikerjakan sudah habis waktu isya. Berarti ada dua yang luput. Iya kan? Maka ini adalah apa? Ini namanya akhafud dararain. Ketika ada tabrakan antara dua madarat, maka diambil madaratnya yang paling ringan. Apa yang paling ringan adalah apa? Ya kita kerjakan sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib. Itu kalau waktunya apa? Mepet sekali, ya kan? Atau misalnya begini, kita belum sholat duhur, padahal matahari sudah mau warnanya kuning, karena berakhirnya waktu sholat asar itu adalah ketika menguning, ya kan? Kita belum sholat duhur, sementara misalnya matahari menguning itu tinggal 10 menit atau 15 menit. Matahari menguning. Kalau kita niatnya sholat duhur, berarti kita sholat asar, sudah habis waktu asar, iya kan? Berarti ada berapa yang luput? Ada dua. Sholat duhur luput, kenapa? Karena belum waktunya. Apa namanya, sudah habis waktunya juga sholat duhur. Sholat asar dikerjakan juga sudah habis waktunya, berarti ada dua yang luput. Maka para ulama menyatakan apa? Ya sudah, dia sholat asar. Sholat asar kan berarti masih waktu sholat asar, iya kan? Setelah itu baru dia sholat duhur. Adalah sholat duhur, ini kita katakan adalah ini madorotnya lebih kecil ketimbang dia mengerjakan sholat duhur baru kemudian sholat asar. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan syarat sahnya sholat yang lain. Syarat sahnya sholat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, apa saja? Yang pertama adalah apa? Yang sudah kita bahas sebelumnya. Adalah apa? Wudu. Iya kan? Bahwa syarat sahnya sholat, ayakuna tohiron. Jadi harus sudah toharo. Harus sudah toharo. Dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat yang sebelumnya. Yang kedua, syarat yang sebelumnya apa? Apa? Masuk waktu. Taib, sudah kita sebutkan masuk waktu. Yang ketiga, syarat sholat yang sudah kita sebutkan. Apa? Apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya? Artinya apa? Harus bersih pakaian badannya, tempat itu dari najis. Kita sudah bicara najis, iya kan? Najis, ya, bahwa apa namanya, pakaian kita harus bersih dari najasa, badan kita harus bersih dari najasa, kemudian juga pakaian tempat yang kita sholat juga harus bersih dari najasa. Kenapa tidak boleh sholat di kuburan? Karena kuburan adalah tempat, adalah apa? Najis maknawiyah, iya kan? Kenapa tidak boleh kita sholat di kuburan? Karena itu najis ma'nawiyah. Najis ma'nawi itu adalah apa? Syirik. Kenapa? Karena innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu adalah najis. Maksudnya perbuatan syirik itu adalah termasuk najis, kotor. Nah, itu adalah najis ma'nawiyah. Karena najis itu ada dua, ada najis hissiyah, ada najis ma'nawiyah. Najis hissiyah ini yang lebih banyak dibicarakan adalah ulama-ulama fikih. Tapi kalau najis ma'nawiyah, ini lebih banyak dibicarakan adalah ulama-ulama tauhid. Ya kan? Itu najis ma'nawiyah. Maka kuburan itu tidak boleh kita sholat, karena itu adalah tempat najis. Kenapa? Karena orang sholat di kuburan itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Dia sholat itu adalah untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lu saya kan ikhlas karena Allah, itu tempat tidak boleh. Ya kan? Kenapa Anda sholat di kuburan? Padahal Nabi SAW melarang. Sholat di kuburan. Sholat yang ada di kuburan itu hanya sholat gaib, sholat jenazah. Tapi sholat yang ada ruku, yang ada sujud, maka itu adalah haram. Ini dan sudah kita sebutkan terakhir waktu apa namanya tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Syarat sahnya sholat itu semuanya ada 9. Syarat sahnya sholat itu semuanya jumlahnya ada 9. Yang pertama yang sudah kita sebutkan adalah muslim. Bahwa syarat seorang muslim, syaratnya sholat itu harus ada Islam. Yang kedua adalah balig, dewasa. Ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah niat. Yang keempat adalah niat. Nanti juga akan disebutkan. Taib, kita sebutkan syarat. Yang kelima adalah telah masuk waktu. Iya kan? Kemudian 6, suci dari, artinya sudah dalam kondisi toharo. Iya kan? Toharo, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang ketujuh adalah harus bersih dari najasa, pakaiannya, badannya, dan tempat. Yang kedelapan, menghadap arah kiblat. Yang kelima, satrul aurat. Adalah menutup aurat. Jadi syarat-syaratnya sholat semuanya ada 9. Tapi adapun yang disebutkan di sini di buku ini cuma ada 6. Ada 6. Kenapa? Karena 3 itu adalah merupakan syarat wajib. Artinya tidak perlu lagi dibahas. Muslim, balig, dan akil. Adapun yustaratu li sihhati sholati ma yali, disyaratkan sahnya sholat itu berikut ini. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Jadi apa namanya, harus sudah masuk waktunya. Harus masuk waktunya. Inna sholata, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kana talal mu'minina kitaban mauquta. Kalau sekarang sholat maghrib, sah enggak sholatnya? Sekarang sholat maghrib, sah enggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Sekarang sholat asar, sah enggak sholatnya? Hah? Sekarang sholat asar, sah enggak sholat, sekarang sholat asar, sah enggak sholatnya? Hah? Perlu rincian. Rinciannya apa? Bagi yang ketiduran, sah. Iya kan? Kalau dia ketiduran, bangunnya sekarang, ya sah sholatnya. Tapi kalau sengaja menunda-nunda, ya sudah, nanti aja kita sholat. Nah, ya kan, masih capek habis main futsal, ya kan. Capek, udah, kita nanti aja lah. Mandi dulu, nanti kita sholat asarnya jam 5.15 atau jam 5.20. Kira-kira sah gak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Iya kan? Karena sholat asar itu sudah habis. Sudah habis waktunya. Sekarang sudah habis waktunya? Sudah. Karena waktunya sholat asar itu adalah matahari masih menguning. Iya kan? Matahari berubah menjadi kuning. Taib, ini maka fala tasih sholat qabla dukhuli waktiha, tidak sah sholatnya sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi la liudhrin, maka juga tidak sah sholatnya sesudah habis waktunya kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Uzur itu cuma ada dua. Yang pertama apa? Tiduran. Yang kedua adalah, yang kedua apa? Lupa. Ya kan? Cuma dua. Ada gak yang selain dua ini uzur? Hah? Dipaksa. Ada juga yang terpaksa, dipaksa. Ya kan? Ditahan. Dia ditahan. Ditahan sama polisi. Ya kan? Ditahan sama polisi. Saya mau sholat asar dulu. Pokoknya tidak, selesaikan urusan dulu. Begitu sudah selesai urusan, ternyata apa namanya, dia mengerjakan sholat asar itu sudah sekarang. Sah gak sholatnya? Sah. Karena dia dipaksa. Orang yang terpaksa, orang yang ditahan, dipaksa, tidak ditahan, itu adalah, kita katakan adalah termasuk orang yang taib. Ada orang, tiga orang lah yang dipaksa, ya kan. Seperti yang terpaksa itu kan banyak. Kan sering saya dapat WA, dapat SMS, telepon. TKW di Taiwan, di mana itu, sering. Mereka nanyakan, Ustaz, kami ini kan tidak boleh sholat. Kalau sholat itu, apa namanya, kami, tas kami kan digeledah. Tidak boleh bawa mukena sedikit pun. Jadi baju itu tidak boleh ada yang di bawah dengkul. Ini TKW. Dan itu kerja di, itu apa, majikannya itu sampai diperiksa. Jadi tidak boleh ada mukena, Al-Quran tidak boleh ada. Buku-buku agak enggak boleh. Pakaian itu semuanya harus di atas dengkul. Jadi disuruh pakai. Dan itu apa? Kami sholat itu tidak boleh sholat. Kalau ketahuan sholat, langsung istilahnya disiksa lah. Boleh enggak kami sholat di kamar mandi? Di kamar mandi lah, terus kamar mandi dia tidak pakai apa-apa sudah. Pakai celana pendek. Hanya pakai baju, kaos. Apa namanya, dia pakai pakaiannya itu. Boleh gak kami sholat? Ya sudah, karena terpaksa. Kalau dipaksa itu boleh-boleh saja, ya kan. Kita katakan adalah silahkan aja kalau dipaksa. Boleh gak sholat, padahal sholat di kamar mandi kan tidak boleh. Tapi karena itu terpaksa ya tidak bisa. Karena di kamar gak boleh dia sholat. Begitu ketahuan dia sholat langsung disiksa. Kalau kamar mandi kan dia tidak ketahuan. Kecuali kamar mandi kasih CCTV lagi, ya kan? Tapi ini adalah yang kedua. Syaratnya sholat yang kedua adalah taharah minal hadasain, harus sudah suci dari dua hadas, kecil dan besar. Hadas kecil itu apa? Yang mewajibkan wudu. Hadas besar yang mewajibkan dia mandi. Dalil yang kalau wudu adalah hadis firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafi wamsahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum junuban, kalau junub maka apa? Fattaharu. Fattaharu bi mana? Faghtasilu. Artinya mandi. Kalau hadas besar harus dengan mandi. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat dengan tanpa taharah. Jadi ini adalah apa? Harus dalam kondisi taharah dari hadatsain al-asghar wal akbar. Kalau tidak ada air, maka apa? Taharah, termasuk taharah di sini, tanah taharah itu kan ada dua, ada taharah bil ma, ada taharah bi as-sa'id. Taharah dengan air itu apa? Ada dua, yaitu wudu dan mandi. Taharah dengan sa'id adalah apa? Tayammum. Artinya kalau tidak ada air, maka dengan sa'id. Syarat sahnya sholat yang ketiga adalah taharatu as-saub wal badan wal makan alladhi yusalli fihi. Harus suci pakaiannya, badannya, dan tempat yang dia pakai sholat. Jadi harus suci dari tiga. Yang pertama apa? Harus suci badannya, pakaiannya, dan tempat. Iya kan? Ini tiga. Ini adalah merupakan wajib harus suci. Baik itu suci dari najis hissiyah maupun dari najis ma'nawiyah. Suci dari najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Kalau najis hissiyah, ya itu artinya apa? Pakaiannya ada najis. Badannya ada najis. Pakai tempat yang dia pakai ada najis. Itu namanya najis hissiyah. Kalau najis ma'nawiyah, yang dia pakai misalnya apa? Di lengannya dikasih benang. Diikatkan benang. Atau di pinggangnya diikatkan benang. Kemudian dikasih kain warna hitam. Ya kan? Atau dikalungi pada anak kecil yang dikalung. Ini namanya najis apa? Ini najis ma'nawiyah. Maka ini tidak sah sholatnya. Sah nggak sholatnya kalau dia masih memakai kalung ada kertas lembar isinya huruf hijaiyah bolak-balik. Huruf hijaiyah dilipat, dimasukkan dompet. Ini bisa menghilang. Bisa terbang. Ya kan? Bisa senjata apapun tidak mempan. Maka apa? Kalau dia sholat, Allahu Akbar, sangga sholatnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada najis. Yang dia pakai masih najis ma'nawiyah. Iya kan? Maka ini badan kita, pakaian kita harus bersih. Maka susu pun juga adalah termasuk tidak sah sholatnya. Orang yang memakai susu. Susu untuk apa? Susu. Pakai dari jarum, dari emas atau dari perak. Iya kan? Dimasukkan dalam tubuh. Untuk kekebalan, kecantikan, untuk apa semuanya itu adalah termasuk tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena itu mesti bantuannya apa? Dukun. Mesti bantuan dukun, ya kan? Kalau orang bertanya saja sama dukun, bertanya, membenarkan, itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Kan gitu ya kan? 40 hari tidak diterima. Bagaimana kalau dia membenarkan, memakai susu, susu itu dipasang oleh dukun. Ini kita namanya najis. Najis apa? Ma'nawiyah. Atau misalnya ambil tes urin. Dikasih botol. Tes urin. Iya kan? Mau di lab. Urinnya dimasukkan dalam botol. Kemudian dikasih plastik. Dikantongin. Kemudian dia sholat. Allahu Akbar. Kira-kira sangga sholatnya. Ada bawa air kencing setengah botol, ya kan? Setengah botol, sudah setengah botol ditutup rapat, dikasih plastik lagi dikantongin. Kemudian sholat, sangga sholatnya? Sangga sholatnya? Ya kan? Kalau ini pertanyaan yang ini pertanyaan dibuat-buat. Kalau ini apa faedahnya membawa kencing ketika mau sholat? Kan gitu kan? Nanti saya sering kalau misalnya ditanya gimana kalau saya bawa gini nih pakai dalam sholat? Antum sudah bawa atau mau bertanya dulu? Saya akan jawab kalau sudah dilakukan. Kalau belum saya tidak mau jawab. Iya kan? Kenapa? Karena apa faedahnya antum bawa najis? Kan gitu kan? Bawa tinja, dikasih plastik, dikantongi, masuk dompet, sholat. Sangga sholatnya. Ya kan? Ini kan apa namanya? Ya, nanti dijawab kalau Anda bawa najis, ya kan? Kalau belum bawa ya enggak usah tanyalah, ya kan? Kenapa? Karena syarat sahnya salat itu harus bersih badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. Wallahu ta'ala alam. Taib, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau apa tadi? Masuk masjid. Menjawab azan. Iya, menjawab azan karena belum khutbah belum dimulai. Karena menjawab azan karena di situ dikatakan apa? Idza sami'tum nida'a faqulu misla ma yaqulul muadzin. Sudah, jika kalian mendengarkan azan maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Cuma tadi pertanyaan begini. Kalau saya masuk masjid, sekarang saya masuk masjid, azan Jumat dikumandangkan. Azan Jumat dikumandangkan, kita baru masuk masjid. Pertanyaan, kita berdiri menjawab azan atau kita langsung sholat? Ya kan? Kalau kita langsung sholat, berarti kita mengabaikan azan. Ya kan? Maka apa namanya kita katakan adalah apa? Ya sudah, begitu masuk masjid, langsung sholat. Kenapa? Karena di sini ingat, ada apa namanya? Karena nanti dalam fikih itu ada kita akan lihat apa namanya istilahnya madorotnya lebih besar mana? Madorotnya lebih besar mana? Kenapa? Karena kalau kita menjawab azan itu hukumnya apa? Hah? Sunnah. Menjawab azan itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dia mengerjakan yang sunnah, berarti dia meninggalkan yang apa? Yang wajib. Yang wajib itu apa? Mendengarkan khutbah. Iya kan? Kenapa? Karena kalau dia menjawab azan. Begitu sudah selesai muadzin, kemudian baru dia sholat. Khatib sudah berbicara. Iya kan? Berarti apa? Dia mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini termasuk perkara bid'ah. Bid'ahnya di sini paling banyak. Karena bid'ah itu adalah apa? Dia mengerjakan yang hukumnya lebih rendah, meninggalkan yang hukumnya lebih tinggi. Ini adalah apa? Dan ini termasuk perkara bid'ah. Karena banyak nanti dalam hukum adalah apa? Maka termasuk di dalamnya apa? Semua yang sunnah ditinggalkan ketika bertabrakan dengan yang wajib. Ya kan? Makanya ketika ada seorang ulama besar, dia sedang ceramah begini, ibunya manggil, hei, dipanggil, nak, sini. Apakah kemudian dia teruskan ceramahnya? Tidak. Dia hentikan ceramahnya. Dia datangi ibunya. Iya kan? Dia datangi ibunya, kemudian dia apa namanya memenuhi panggilan ibunya. Kenapa? Karena panggilan orang tua itu hukumnya apa? Panggilan orang tua hukumnya apa? Wajib. Dia memberikan ceramah di sini bukan kewajiban bagi dia. Iya kan? Bukan kewajiban. Maka apa? Dia ini termasuk hukum. Makanya kan hadis tentang apa namanya? Yang hadis tentang apa itu? Siapa? Ada empat bayi yang berbicara. Nah, termasuk seorang yang ahli ibadah itu, ya kan? Nah, ahli ibadah yang dia Juraij. Nah, Juraij. Juraij itu kan kenapa? Karena dia dipanggil ibunya, dia tidak dipanggil ibunya, ya kan? Dia mengabaikan. Dia sedang sholat sunnah, ibunya manggil. Juraij. Nah, dia tetap sholat sunnah. Nah, akhirnya apa? Kemudian ibunya mendoakan. Nah, salah satu fitnahnya bahwa dia dituduh berzina, kan gitu kan? Dituduh menzinai seorang pelacur. Pelacur yang sudah disewa. Nah, kemudian dia apa namanya? Artinya akhir kisah bahwa tape itu bayi yang ada empat bayi yang berbicara di dunia. Walaupun empat ini para ulama masih apakah itu empat hanya empat saja atau masih ada yang lain? Karena yang baru disebutkan riwayatnya ada empat. Wallahu ta'ala alam. Waduh, tulisannya kecil-kecil. Mohon maaf, saya enggak bawa kacamata. Yang bisa saya baca. Ustaz, jika apa namanya bab termasuk hadas kecil atau besar, jika besar berarti harus mandi, wajib setelah BAB. Enggak, BAB itu termasuk hadas kecil. Afwan, jika BAB termasuk hadas besar, bukan. Betul, BAB itu hadas. BAB itu hadas, tapi hadas kecil yang mengharuskan dia wudu, ya kan? Kalau BAB itu bukan yang mengharuskan dia mandi. Yang mengharuskan dia mandi itu namanya hadas besar, seperti berhenti dari haid, dari nifas, kemudian apa? Mimpi basah, jima, kemudian jenazah, ya kan? Sholat Jumat itu termasuk yang termasuk hadas nah besar. Kalau BAB kencing, madhi, wadi, keluar wadi, kemudian apa? Darah istihadah. Nah, iya kan? Itu termasuk apa? Hadas kecil. Wallahu taala a'lam. Artinya yang dilarang ketika kita sudah masuk masjid. Kalau kita sudah di masjid, maka tidak boleh kita keluar. Maka juga saya beberapa kali ngeritik ada seorang teman. Jadi sholat Jumat. Dia sholat Jumat. Kenapa? Karena khotibnya itu berbicara tentang ya paket, ya kan? Paket dari pemerintah kan. Misalnya setiap ada acara momen tertentu kan ada paket. Paketan kan 17-an, ya khotib harus bicara tentang 17-an. Kemerdekaan, hari kemerdekaan Indonesia. Ketika hari Mauludan, nah ada paket titipan, ya kan? Suruh ceramah tentang apa? Maulid Nabi. Maka ada seorang ikhwan yang karena kencang dengan bau maulid itu kan termasuk beda kan gitu. Akhirnya dia keluar ketika khotib. Dia cari masjid yang lain. Di masjid yang lain juga sama. Ya kan? Dia pindah. Pindah ke masjid yang lain juga sama intinya. Dia cari masjid. Itu kan menyusahkan dirinya. Ya kan? Namanya ini kita sudah terpaksa, ya sudah. Namanya khotib. Artinya kalau masjid yang sudah ditetapkan paketan ya, maka ya sudah. Kita sudah di situ. Gak boleh keluar dalam kondisi apapun. Kemudian kalau sholat dipercepat, sholat di tempat yang ada salib, seperti rumah sakit, rumah yang nongusa, rumah panterapi, Bethesda misalnya. Setiap kamar kan mesti ada apa? Salib. Ya sudah, kita sholat. Di panterapi ada gak musholat? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Ada musholat atau ada? Gak ada, ya? Ya sudah, kita katakan sholat di kamar gak ada masalah. Itu mimbabi dorurah. Daripada dia keluar tidak sholat, daripada dia tidak sholat. Kalau dikatakan sholat di kamar itu tidak sah, dia terus mau sholat di mana? Nah, dia tinggalkan pasiennya, tinggalkan keluarganya, dia sholat di masjid, cari ke masjid Al-Hasanah atau apa namanya, nanti memberatkan bagi dia, ya sudah. Ya sudah, dia sholat di kamar, di panterapi, gak ada masalah. Kenapa? Karena banyak nanti subhatnya. Subhatnya kalau mengatakan, oh kita kan sholat di situ ada salib, ya sudah. Kalau bisa salibnya ditutup, ditutup, gak ada masalah. Anda sholat. Kalau request sama muazin, jangan ada dulu sama keluar. Apa itu? Yang request siapa? Yang request yang mau keluar, mau sama muadzin yang ada. Oh, itu enggak boleh. Karena muadzin itu punya hak veto masuk waktu sholat. Jangan diganggu gugat, iya kan? Tidak, dia tidak boleh diganggu gugat. Karena yang menetapkan waktu sholat itu adalah muadzin. Iya kan? Tidak boleh seorang muadzin itu apa namanya? Request nanti anu ya, azannya nanti jam 1 aja. Di Banyuwangi itu azannya kalau sholat asar itu adalah sholat duhurnya jam 1. Kenapa jam sholat asarnya itu jam 4:30? Lah kenapa kok sholatnya 4:30? Pak kiainya baru datang 4:30 pulang kantor. Karena dia pegawai depak. Jadi di genteng ada. Jadi masjid dia sholatnya jam 4:30. Jam 4:30 baru sholat asar. Karena nunggu pak kiai. Ketika berkunjung ke negara lain, di sana kamar mandi modelnya apa? Modelnya kering, tidak ada airnya, hanya ada tisu. Setelah buang air kecil atau besar, hanya bisa dengan tisu. Ya itu sudah sah. Karena apa? Istinja itu kan ada. Istinja dengan air, ada istijmar. Kalau tidak ada air, ya sudah. Cebo dengan batu, dengan tisu, dan yang lainnya. Kalau sudah cebo dengan tisu, ya sudah. Berarti itu sudah. Dia sudah membersihkan dari najis. Sudah membersihkan dari najis. Dan dia kalau tidak ada air, ya sudah tayamum, kemudian sholat. Nah, Allahu ta'ala a'lam. apakah jamak sholat ketika safar itu harus dilakukan ketika perjalanan atau boleh dilakukan ketika sampai? Boleh. Boleh dilakukan ketika sudah sampai di tujuan. Ada riwayat, banyak riwayat, cuma riwayat yang menunjukkan apakah berapa batasan waktu yang diberikan untuk mengqasar sholat bagi musafir, itu ada khilaf. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang mengatakan 5 hari. Tidak ada batasan. Pendapat yang paling kuat, tidak ada batasan waktu, dikatakan adalah apa? Waktu yang membolehkan dia menjamak sholat, dan juga tidak ada batasan jarak yang membolehkan dia menjamak sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Tep, waktu. Oke, kira. Lah, kulit buaya najis. Berdasarkan jumhur al-ulama, bahkan kulit buaya dan semua binatang buas, tidak ada khilaf. Yang tidak ada khilaf itu binatang buas, itu tidak ada. Tidak ada khilaf bahwa binatang buas itu adalah najis. Cuma najisnya binatang buas tidak sama dengan najisnya pada anjing dan babi. Karena najisnya anjing adalah apa? Harus 7 kali dengan air, iya kan? Dan satunya dengan tanah. Tapi kalau binatang buas, maka apa? Cukup dicuci biasa. Nah, dicuci biasa, bukan. Maka nanti kalau misalnya ada kulit disamak, kulit buaya yang disamak, kan dia bisa, kan berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Bagaimana dengan hadis Abdullah bin Abbas? Ayu ma ihabin dubi faqad tahur. Apa saja kulit binatang yang disamak, maka dia menjadi suci. Nah, apa saja menunjukkan umum. Lafaz umum bahwa apa saja hewan yang disamak kulitnya, maka dia menjadi suci. Mau hewan itu dimakan kulitnya, dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya, maka itu boleh. Nah, kemudian ini ditakhsis. Ini hadisnya umum. Kemudian ada dalil yang secara khusus bahwa yang boleh itu disamak hanya hewan yang halal dimakan. Sebagaimana hadis dari Maimunah radhiyallahu taala anha ketika para sahabat yajurruna syat. Mereka sedang menyeret-nyeret kambing yang sudah mati. Kemudian Rasulullah mengatakan hala intafa'tum ihabaha. Kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Rasulullah, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hamaita." Apa kata Nabi SAW? Inna maharram akluhu. Yang diharamkan itu adalah memakannya. Adapun mengambil kulitnya kemudian disamak, maka dia menjadi suci. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Adapun pertanyaan yang lain yang belum saya jawab, insya Allah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Aku luqauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.